Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sekarang pelajaran yang baru, pelajaran yang ke-10 yang kemarin sudah selesai. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Qala Hamidun, Hamid berkata, bertanya, man anta, siapakah engkau? Qala Muhammadun, Muhammad berkata, menjawab, ana talibun bil jami'ati, saya adalah seorang mahasiswa di universitas ini. Al jami'ati dengan alif lam menunjukkan ma'rifah, jadi universitasnya tertentu. Mungkin yang dimaksud di sini Universitas Islam di Madinah. Oke. Jadi makna alif lam seperti ini. Jadi sudah menunjuk pada makna yang tertentu. Saya mahasiswa di universitas ini. Qala Hamidun, a anta talibun jadidun? Apakah engkau mahasiswa yang baru? Talibun jadidun, ini sekaligus mengulang apa yang sudah dipelajari sebelumnya tentang na'at. Jadidun, na'at dari talibun. Jadi dengan kita belajar pada pembahasan pelajaran yang berikutnya, sekaligus itu juga mengulang dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Qala Muhammadun, na'am, ya, ana talibun jadidun, saya adalah seorang mahasiswa yang baru. Qala Hamidun, min aina anta, dari mana engkau? Qala Muhammadun, ana minal hindi, saya dari India. Qala Hamidun, masmuka, dalam bahasa Arab menanyakan nama dengan ma, ma ismuka atau masmuka. Tapi dalam bahasa Indonesia dengan lafaz siapa, siapa namamu. Jadi dalam bahasa Arab tidak menggunakan man, bukan man ismuka, tapi ma ismuka, masmuka, siapakah namamu. Qala Muhammadun, ismi Muhammadun, nama saya adalah Muhammad. Nama saya Muhammad. Ismuka, ini ismu diidhofahkan pada dhamir kaf, ismuka. Kemudian ismi, ini ismu diidhofahkan pada dhamir ya, menjadi ismi. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah dalam tamrin ya. Berikutnya, qala Hamidun, waman hadzal fata allazi ma'aka, dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Siapakah pemuda yang bersamamu ini? Allazi, kemarin dibahas sebelumnya, ini disebut isim mausul. Isim mausul menunjukkan sesuatu dengan menyebutkan kalimat sesudahnya. Allazi ma'aka. Ma'aka ini kalimat atau yang semisal dengan kalimat disebutkan sesudah isim mausul untuk menjelaskan sesuatu tadi. Alladhi ma'aka, yang bersamamu. Usul mawon ini yang panjang le, dibaca satu-satu aja. Kali belajar membaca. Ya, enggak apa-apa. Baik. Bisa ya nanti coba. ya. Ini tadi alladzi isim mausul, jadi menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan kalimat atau yang semisalnya sesudah isim mausul ini. Alladzi ma'aka, yang bersamamu. Kita masuk dulu ya. Qala Muhammadun huwa zamili. Dia adalah teman saya. Ahuwa aydan minal hindi. Apakah dia itu juga dari India? La. Huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Masmuhu. Siapa namanya? Siapa nama pemuda tadi? Siapa nama teman dari Muhammad tadi? Ismuhu Hamzatu. Namanya adalah Hamzah. Mau dibaca? Gantian, monggo. Satu kalimat, satu kalimat. Gantian, monggo. Siapa yang mau? Ma'aduhutuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Ma'aduhutuka ya Muhammadu. Ya, tidak tanwin ya. Ya Muhammadu, karena ini menjadi munada, ya, dipanggil, maka tidak tanwin. Ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Artinya? Apa? Apa bahasa? Ya, apa? Wahai Muhammad. Ya, apa bahasamu wahai Muhammad? Ganti. Qala Muhammadun lughatil urdiyatu. Ya. Muhammad berkata, bahasaku Urdu. Ya, bahasaku adalah bahasa Urdu. Ya. Berikutnya. Qala Hamidun ahya lughatun sahlatun. Apakah bahasanya bahasa yang mudah? Ahya, apakah dia itu yang dimaksud siapa? Al-Urdiyah, bahasa Urdu itu tadi. Jadi hiya di sini kembalinya ke al-Urdiyah, bahasa Urdu. Jadi apakah bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Itu ya, ganti. Qala Muhammadun na'am hiya lughati lughatun sahlatun. Ya. Berkata Muhammad, ya, dia bahasa Urdu, bahasa yang mudah. Ya, dia, yakni bahasa Urdu itu adalah bahasa yang mudah. Ganti. Qala Hamidun, berkata Hamid, Hamzatun. Hamzatu, tidak tanwin, Hamzatu. Hamzatu, ma lughatuhu, dan Hamzah, apa bahasanya? Ya. Ganti. Qala Muhammadun lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Iya. Bahasanya bahasa Jepang dan dia bahasa yang sulit. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Dia atau itu, bisa dengan dia atau dengan itu. Wa hiya lughatun sa'batun, dan itu ya, bahasa yang sulit. Dalam bahasa Arab dengan bomir. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ya, dengan ini atau itu. Atau kalau dengan dia itu paham ya tidak apa-apa. Jadi bahasa Jepang itu bahasa yang sulit. Berikutnya. Qala Hamidun aina abuka ya Muhammadu. Di mana bapakmu wahai Muhammad? Ya. Ganti. Qala Muhammadun abi fil Kuwaiti. Ya. Huwa tabibun syahirun. Ya. Berkata Muhammad, ayahku di Kuwait. Ya. Dia dokter yang terkenal. Ya, syahirun, terkenal. Baik. Berikutnya. Qala Hamidun wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Ya, nanti. Qala Muhammadun, ya aidun fil Kuwaiti ma'a abi. Ya mudarisatun hunaka. Ya. Dia juga bersama dia juga di Kuwait bersama ayahku. Ya. Dia seorang guru di sana. Iya. Dia sini umunya ya, seorang perempuan tadi umu. Maka di sini bomernya hiya. Kalau yang mudzakkar huwa. Iya. Berikutnya. Qala Hamidun, adhahabta ila Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pergi ke Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu sudah pernah pergi ke Kuwait, maknanya ya, maknanya demikian. Azhabta, apakah kamu sudah ke Kuwait, sudah pergi ke Kuwait, sudah pernah pergi ke Kuwait, wahai Muhammad. Kemudian, berikutnya. Qala Muhammadun, na'am, dahabatu. Zahab, ini ba. Dahabatu. Ya, ba-nya di sukunnya, itu mungkin salah cetak. Zahabatu, ba-nya sukun. Dahabatu. Na'am, dahabatu. Ya. Ya, saya telah pergi. Ya, maksudnya saya sudah pernah pergi ke Kuwait. Berikutnya. Qala Hamidun wa jamiluka aina abuhu, dan temanmu? Di mana ayahnya? Dan temanmu di mana ayahnya? Ya. Aina abuhu, di mana ayahnya? Baik. Berikutnya. Qala Muhammadun, abuhu fil yabani wa tajirun kabirun. Bapaknya di Jepang. Dia seorang pedagang yang besar. Ya. Berikutnya. Qala Hamidun, alaka akhun ya Muhammadu? Apakah engkau mempunyai saudara wahai Muhammad? Iya. Berikutnya. Qala Muhammadun, na'am. Li'akun wa wahidun. Wahidun ismuhu Usama. Usamatu. Ini dulu, diartikan dulu. Iya, berkata Muhammad, ya. Aku memiliki satu saudara, ya. Namanya Usama. Iya. Wahuwa ma'i Huna fil Madinatil Munawwarah. Madinati Munawwarah. Iya. Dia? Dia bersamaku di sini. Di Madinah Al-Munawwarah. Iya. Wali ukhtun wahidatun tun ismuha Zainabu. Iya. Wahia fil Iraqi ma'a jau jiha. Iya. Jauh juha muhandisun. Iya. Artinya saya mempunyai ukhtun wahidatun, saudari. Wali ukhtun wahidatun, saya punya satu orang saudari. Aku mempunyai satu orang saudari namanya Zainab, dan dia ada di Irak. Iya. Bersama suaminya. Suaminya. Iya. Suaminya seorang insinyur. Iya, suaminya seorang insinyur. Kemudian di sini akhun wahidun ukhtun wahidatun. Jadi lafaz wahidun dan juga wahidatun ini menjadi na'at dari akhun wahidun menjadi na'at dari akhun, wahidatun menjadi na'at pada ukhtun. Ya, akhun mudzakkar, maka lafadz wahidatun juga mudzakkar. Ukhtun mu'annas, maka lafadznya menjadi mu'annas, wahidatun. Ini ya, terkait dengan na'at man'ut yang sudah dibahas sebelumnya. Ini penerapannya dalam kalimat ini seperti ini. Jadi na'at menyesuaikan dengan man'utnya ya. Akhun wahidun, ukhtun wahidatun. Ini. Berikutnya. Indaka sayyaratun. Salah, lompat-lompat. Ya, sudah ada gini. Lagi. Apa itu? Apa itu? Kalau khamis berkata khamis indaka sayyaratun. Ya. Ya akhi, ya, ada ayatnya ya, ya mutakalim, ya akhi, a'indaka sayyaratun, ya akhi, gimana, apakah kamu mempunyai mobil, wahai saudara, wahai saudaraku, saudara. Ya, a'indaka sayyaratun, apakah kamu ada mobil, apakah kamu punya mobil, wahai saudaraku, ya. Berikutnya. Wala Muhammadun la ma indi sayaratun indi darajatun hamzatu indahu sayaratun. Yeah. Berkata Muhammad, tidak, aku tidak memiliki mobil, aku memiliki sepeda. Yeah. Hamzah, dia memiliki mobil. Yeah. Ada yang ditanyakan dari ini? Bacaan ini. Yeah. Al-Madinatu Munawwarati lo, na'at ma'ud. Ya, Al-Munawwarati itu na'at pada Al-Madinati. Maka menyesuaikan. Fil Madinati Al-Munawwarati. Yeah. Na'at mengikuti menyesuaikan dengan man'udnya. Dalam empat hal ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Tamarinu, latihan-latihan. Ya. Di sini latihan terkait dengan penggunaan dhamir. Ya. Seperti yang sudah disebutkan dalam contoh-contoh tadi. Ya. Penggunaan dhamir antara mutakallim, yakni yang berbicara, dengan mukhatab yang diajak bicara, dan juga dhamir yang ghaib, yang lain, yang tidak hadir, yang tidak terlibat dalam pembicaraan ini. Jadi perhatikan dhamir-dhamir sesuaikan dengan maksud atau makna kalimat tersebut dalam pertanyaan dan juga nanti dalam jawaban. Ya, sesuaikan dhamirnya. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Dijawab dengan jawaban yang benar, walaupun tidak harus sesuai dengan kenyataan masing-masing ya, cuman yang jelas menjawab dengan jawaban yang benar secara makna dan juga secara lafaz ya, terutama ya, tadi terkait dengan dhamir. Contoh, mas muka, siapakah namamu? Ya, ini bertanya pada seseorang. Si A bertanya pada si B. Maka A menggunakan dhamir yang kaf ini. Mas muka, siapakah namamu? Kemudian yang ditanya, yaitu si B, menjawab dengan mengubah dhamirnya, menyesuaikan. Karena dia yang berbicara, maka dhamirnya diubah dengan ya. Menjadi ismi ya, Muhammadun, misalnya. Bagaimana ditunjukkan dalam contoh tadi ya. Baik. Atau bisa, yang lainnya, ismi Hamidun. Yang jelas di sini, jawaban yang benar. Dan tadi lafadznya juga sesuai. Ismi. Ini dengan ya tadi. Nama saya. Coba lihatannya. Ismi Hamidun misalnya. Atau Muhammadun. Atau Aliyun. Misalnya. Jadi terkait dengan pemberinya ini ada perubahan di sini. Dari mas muka ya. Ya, untuk dengan kaf karena ditujukan kepada mukhatab pada yang orang kedua, pada yang diajak bicara dengan pemberi kaf ini, dan ini pemberinya bersambung atau beberapa kemarin muttasil ya, bahkan dengan kaf. Adapun yang berbicara, dia menjawab tadi mengganti pemberinya dengan ya atau untuk mutakallim. Ini ya. Jadi bomir tidak dari kedudukannya mutakallim untuk orang pertama pembicara, kemudian mukhatab ya, untuk orang kedua yang diajak bicara, kemudian ghaib ya, orang ketiga yang dibicarakan orang lain. Ini jadi kaf ini untuk mukhatab, kemudian ya untuk mutakallim. Contoh yang kedua, min aina anta ya, dari mana engkau, dari mana kamu ya. Di sini juga pemberinya mukhatab, hanya saja berbeda lafadznya dengan anta. Kemudian yang menjawab menggunakan bomir untuk mutakalim dengan bomir ana. Ana minal hindi, ana min Indonesia misalnya. Ini menanyakan asalnya, min aina anta. Nah, anta tadi untuk mukhatab, ana untuk mutakalim. Ya, jadi semakna dengan yang ya tadi untuk ana, ya, semakna dengan ya, dan anta juga semakna dengan yang kaf tadi. Jadi ya ataupun ana untuk mutakallim, ataupun kaf ataupun anta untuk mukhatab. Hanya berbeda dari sisi bentuknya atau lafadznya dan penggunaannya. Kemarin dulu sudah disampaikan, kalau yang bentuk seperti ini, ana atau anta, ini disebut dhamir yang munfasil, yang lafadznya berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata yang lain. Dan dia bisa berada di awal kalimat, ana tolibun, anta tajirun. Ini lafadznya terpisah dari kata yang lain, berdiri sendiri, dan bisa berada di awal kalimat. Ya, maka disebut dengan dhamir munfasil. Jadi dilihat dari sisi lafadznya, ini disebut dengan munfasil. Adapun dhamir kaf atau ya tadi, dia penggunaannya selalu bersambung dengan kata yang lain. Ya, jadi tidak bisa kaf atau ya berdiri sendiri, dan juga tidak bisa berada di awal kalimat. Ya, penggunaan kaf ataupun ya tidak bisa berada di awal kalimat, dia harus bersambung dengan yang lain. Bomir yang bentuknya seperti ini disebut dengan bomir muttasil. Jadi bomir dilihat dari bentuknya ada munfasil, ada muttasil. Kalau dilihat dari kedudukannya tadi ada mutakallim, mukhatab, ada yang ghaib. Jadi melihat dari sisi yang berbeda, maka terbagi menjadi seperti ini. Ya. Jadi yang muttasil ada yang untuk mutakallim, ada yang untuk mukhatab, nanti juga ada yang untuk yang ghaib. Yang munfasil juga demikian, ada yang untuk mutakallim, ada yang untuk mukhatab, ada yang untuk yang ghaib. Tunggu mir ya. Berikutnya. Nanti. Lugha. Ya. Lughati arabiyatu. Ya, lughati al-arabiyatu. Lughati al-arabiyatu. Bahasa saya, bahasa Arab. Berikutnya. Aina abuka? Di mana bapakmu? Abi minal yabani. Fi. Abi fil yabani. Yabani. Kalau min, nanti pertanyaan juga dengan min ya. Seperti yang nomor dua, min aina. Itu nanti jawab dengan min. Tapi kalau hanya aina, ini tempatnya. Jadi jawabannya dengan fi. Fi atau ba juga bisa ya. Yang jelas bukan dengan min ya. Aina abuka abi fi fil yabani. Di mana ayahmu? Ayahku di Jepang. Ya. Berikutnya. Aina ummuka? Di mana ibumu? Ummi, ummi fil Hindi. Ya, ummi fil Hindi. Di India. Berikutnya. Alaka. Alaka Agun. Ya. Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Agun. Laki-laki. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya tinggal dijawab, na'am atau la. Kalau na'am bagaimana? Na'am. Ya, na'am. Kita kemudian li akhun misalnya. Saya punya saudara laki-laki. Na'am li akhun. Yes. Ya. Saya mempunyai saudara laki-laki. Kalau tidak punya? La. La. La. Kemudian titik dulu. Terus tambahkan ma. Ma li. Ma li akhun. Akhun. Ini. Jadi kalau tidak punya, tambahkan ma pada kalimat jawabannya. Tapi dijawab nafinya dulu dengan la. Jadi kalau benar, isbat dengan na'am. Kalau tidak benar atau nafi dengan la. Kemudian sesudah itu baru kalimat pernyataannya. Kalau yang iya, li akhun, saya punya saudara. Tapi kalau tidak ya, ma li akhun. Jadi tambahkan ma di sini. Nafi, untuk menafikan, untuk mentidakkan tadi. Karena di sini hamzah istifham ya, untuk jawaban na'am atau la, isbat atau nafi. Berikutnya. Alaka ukhtun. Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Ya. Na'am. Li ukhtun wahidatun. Ya, saya mempunyai saudara perempuan satu. Ya, satu saudara perempuan. Ya. Kalau la tadi tinggal tambahkan ma sebelumnya. Ma li ukhtun. Kalau tidak punya. Berikutnya. Aindaka sayyaratun. Apakah engkau memiliki mobil? Ya. La, ma indi sayyaratun. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Ya. Jadi kalau tidak, tambahkan ma. Ma indi sayyaratun. Kalau iya, tanpa ma. Indi sayyaratun. Kalau punya, ya. Na'am, indi sayyaratun. Berikutnya. Aindaka darrajatun. Apakah engkau memiliki sepeda? Mempunyai sepeda? Na'am, indi darrajatun. Ya. Yeah. Aku mempunyai sepeda. Ya. Yeah. Berikutnya. Ain daka kolamun. Ya. Apakah engkau mempunyai pena? Pena? Ya. Jawabannya na'am atau la? Kalau na'am? Na'am li indi kolamun. Ya. Kalau mempunyai indi kolamun. Indi. Kalau tidak tambahkan ma ya. Ma indi kolamun. Berikutnya. Indaka daftarun. Ya. Apakah kamu mempunyai buku? Ya. Yeah. La ma undi daftarun. Tidak, saya tidak mempunyai buku. Ya. Yeah. Berikutnya. A'a buka tajirun. Naam. Abi tajirun. Ya, naam. Abi tajirun. Kalau la, maka nanti bisa disebutkan apa pekerjaannya. La, abi tabibun misalnya. Jadi bisa seperti itu. Atau ya bisa ditambahkan ma juga boleh, tapi mungkin belum dicontohkan, tapi boleh. Jadi la ma abi tajirun. Itu juga boleh, tapi mungkin di nanti penjelasannya di lain waktu. Berikutnya. Min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Huwa minal yabani. Ya, huwa minal yabani. Nah, ini untuk dhamir yang ghaib. Ya, dhamir untuk yang ghaib ya, dengan huwa. Baik. Jadi orang lain, orang yang dibicarakan. Ya. Berikutnya. Ma lughatu hu. Ya. Ma lughatu. Apa bahasa? Apa bahasanya? Bahasa Muhammad tadi. Jadi dhamir ha di sini kembali pada Muhammad sehingga terkait dengan Muhammad tadi. Tadi disebutkan Muhammad dari Jepang. Tadi bahasanya apa? Yabani. Ya, lughatuhu. Lughatuhu al yabani. Al yabaniyatu. Oh iya. Lugatu al-yabaniyatu. Ya, dengan tak ya. Al-yabaniyatu ya, bahasanya adalah bahasa Jepang. Nih. Berikutnya. Aina abuhu. Dimana ayahmu? Ayahnya. Dimana ayahnya? Ya, di sini juga masih terkait dengan Muhammad tadi. Karena dhamir ha kembali ke Muhammad pada soal yang sebelumnya. Min aina Muhammadun. Maka jawabannya di sini abuhu fil Kuwaiti. Abuhu fil Kuwaiti boleh. Atau kalau merujuk pada asal Muhammad di Jepang ya bisa abuhu fil Yabani. Ini ya. Jadi yang jelas di sini atau satu lagi soal berikutnya satu lagi. Aina ummuhu. Di mana ibunya? Umuhu fil Kuwaiti. Ya, yeah. Ibunya ada di Kuwait ya, bersama ayahnya tadi. Tapi intinya demikian. Jadi pada soal ke-13, 14, 15, dan 16 ini masih satu rangkaian. Artinya kembali pada Muhammadun yang disebutkan pada soal nomor 13 tadi. Karena pada soal nomor 14, 15, dan 16 ini menggunakan dhamir ha. Ya, lughatuhu, abuhu, ummuhu. Jadi dhamir ha di sini, ha yang di bawah ini merujuknya kembalinya kepada Muhammadun yang disebutkan dalam soal nomor 13. Jadi ketika ditanyakan ma lughatuhu, apa bahasanya? Yang dimaksud adalah bahasa Muhammad yang disebutkan dalam nomor 13. Aina abuhu, aina ummuhu, di mana ayahnya, di mana ibunya? Yang dimaksud adalah ayah dan ibu dari Muhammad yang disebutkan dalam nomor 13. Ini. Karena dhamir ha ini tadi kembali pada Muhammadun yang disebutkan sebelumnya. Jadi ini terkait nomor 16, 15, 14 terkait dengan nomor 13. Jadi intinya demikian. Adapun jawabannya, ya asal itu benar, ya, maknanya tepat, ya tak masalah. Ini, itu ya. Baik. Jadi dhamir untuk ghaib, ya dhamir untuk yang ghaib, ya, ini nanti akan kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi tidak tiba-tiba ada dhamir ghaib. Ya, berbeda dengan yang mutakalim atau yang mukhatab. Ya, ini langsung disebutkan mas muka karena untuk mukhatab jadi jelas yang dimaksud mukhatab yang diajak bicara min aina anta ini juga demikian jelas yang dimaksud anta mukhatab yang diajak bicara atau mutakalim ismi Muhammadun, ana talibun. Ini juga jelas, ana atau domirnya untuk mutakalim, untuk yang berbicara, orangnya jelas. Tapi kalau domir ha atau yang munfasilnya dengan lafaz huwa, ini tentunya merujuk pada sesuatu yang sudah jelas. Jadi penggunaan domir itu untuk menggantikan isim yang sebelumnya, yang sudah disebutkan sebelumnya, yang tentunya itu sudah jelas. Tidak kemudian tiba-tiba langsung domir ini, itu ya. Jadi tadi menunjukkan keterkaitan dari soal 14, 15, 16 terkait dengan yang 13. Yang berikutnya, min aina hamzatu, dari mana hamzah? Buan apa ya? Hamzah laki-laki. Buah. Minal yabani. Ya. Buah minal yabani. Baik. Jadi hamzah walaupun di sini ada tak taknis atau tak marbubah, tapi secara makna dia laki-laki. Hamzah seorang laki-laki. Maka dia dihukumi laki-laki. Huwa minal yabani. Huwa minal hindi. Dan semisalnya. Berikutnya. Malu gotuhu. Apa bahasanya? Ya. Kalau tadi dari India, karena tadi Muhammad sudah dari Jepang, sekarang gantian Hamzah dari India misalnya. Misalnya ya, Hamzah tadi dari India. Maka lugatuhu. Lugatuhu. Bahasa Urdu ya. Lugatuhu. Al-Urdiyatu. Lugatuhu Al-Urdiyatu. Ya, lugatuhu Al-Urdiyatu. Bahasanya, bahasanya dari adalah bahasanya adalah Urdu. Bahasa Urdu. Iya. Ma lughatuhu al-urdiyatu. Apa bahasa dia? Bahasa dia adalah bahasa Urdu. Kembalinya ke hamzah tadi. Nomor 18 ini terkait dengan nomor 17. Ya, ma lughatuhu nomor ha di sini kembalinya ke hamzatu yang disebutkan sebelumnya. Ya, hamzatu ini. Berikutnya. Aina abuhu. Ya. Yeah. Di mana ayahnya? Ya. Yeah. Abuhu fil Yabani. Abuhu. Ayahnya di Jepang. Ya, yeah, abuhu fil Yabani atau abuhu fil Hindi atau yang semisalnya. Baik. Dan di sini terkait dengan hamzah. Abuhu memerha kembali ke hamzah yang disebutkan nomor 17. Di mana ayahnya? Nya di sini siapa? Ayah dia. Dia di sini siapa yang dimaksud? Ya, hamzah yang disebutkan sebelumnya. Bukan yang Muhammad yang nomor 17, bukan. Karena ini sudah berbeda. Ya, Muhammad tadi nomor 13 itu yang terkait adalah nomor 14, 15, 16 itu saja. Kemudian nomor 17 disebutkan yang lain lagi, yaitu hamzah. Kemudian domir yang sesudahnya, maka kembalinya ya ke hamzah ini. Yang nomor 18 dan nomor 19 ini terkait dengan hamzah yang nomor 17. Bahasanya, bahasa hamzah apa? Ayahnya di mana? Ayah dari hamzah di mana? Ya. Untuk domir ghaib demikian. Dia merujuk kembali pada isim yang sebelumnya. Berikutnya. Aina Zainabu. Di mana Zainab? Ya. Ya fil Iraki. Ya. Hiya. Dia di Irak. Ya. Domirnya hiya fil Iraki. Karena untuk muannas perempuan ya. Baik. Berikutnya. Aina zaujuha. Di mana suaminya? Nanti huwa apa ya? Hiya. Ya. Zua, zauju, yang ditanyakan zaujunya, suami. Berarti huwa aidan fil Iraqi. Ya, huwa aidan fil Iraqi. Karena yang ditanyakan zaujunya, suaminya. Di mana suami dia? Suami dari Zainab. Ya, suaminya ada di Iraq. Kalau misalkan zaujuha fil Iraqi itu bisa. Bisa. Suaminya bisa. Iya. Jadi tidak harus diganti domir. Ya. Bisa, boleh. zaujuha fil iraqi, boleh. Tapi biasanya diganti domir supaya lebih ringkas. Ya, huwa. Ya. Jadi penggantian dengan domir itu tidak harus, ya. Tidak wajib. Tapi biasanya lebih ringkas, lebih singkat ya dengan domir. Kalau mau diulang kembali tidak ada masalah. Zaujuha fil iraqi, ini boleh. Berikutnya. Zaujuha. Mudarrisun. Mudarrisun. Apakah suaminya itu mudarris? Apakah suaminya itu seorang guru? Ya. Yeah. Apa tadi pekerjaan suaminya? Muhandisun. Benar atau tidak berarti ini? Tidak benar ya. Maka la. Ya, la. La. Ma. La. Dijawablah zaujuha. La. Zaujuha. Muhandisun. Ya, la. Titik. Berhenti dulu. Kemudian kalimatnya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah seorang muhandis. Seorang insinyur. Suaminya macam muhandisun. Ternyata mau cari itu tambah sedikit tambah yang kedua ini untuk mengisi bomir sedikit ya. Ba'fil faraghi fi ma yali ad-dhamira al-ha a au ha, letakkan pada tempat yang kosong berikut ini bomir ha atau bomir ha. Nah, di sini untuk yang bomir ha kan hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya yaitu ha al-ha'u. Nama hurufnya, huruf H. Karena hanya satu huruf, maka disebutkan, diucapkan dengan namanya, nama hurufnya. Dhamir H. Adapun yang berikutnya, itu dua huruf, maka diucapkan dengan lafadznya. Dhamir H. Ya, jadi ada dhamir H dan dhamir H. Jadi yang H untuk mudzakkar, yang H untuk mu'annas. Contoh, Hadzal bintu thalibatun. Anak perempuan ini seorang siswi. Ismuha Zainabu. Namanya adalah Zainab. Oh ya. Berikutnya ganti. Langsung saja diisikan. Muhammadun Tabibun. Muhammad seorang dokter. Bapak Nuhu Muhandisun. Muhandisun. Bapak Nuhu Muhandisun. Anak laki-lakinya. Anaknya seorang insinyur. Iya. Berikutnya. Hadar rojulu tajirun kabirun. Tajirun. Tajirun kabirun. Iya. Ismuhu Abdullahi. Iya. Artinya. Laki-laki ini seorang pedagang yang besar. Iya. Namanya Abdullah. Iya. Ismuhu. Berikutnya. Aminatu fil ghurfati wa ummuha. Apakah Aminah di tidak ada apakah? Aminah di kamar di dapur. Ya, ini dan, bukan pertanyaan ya. Tidak ada apakah. Jadi Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di kamar. Aminah ada di kamar dan ibunya. Wa ummuha fil matbakhi, dan ibunya di dapur. Ya, jadi seperti itu. Fil ghurfati, di kamarnya. Wa ummuha fil matbakhi, ibunya ada di dapur. Berikutnya. Aisyatu tabibatu. Ton. Tabibatun. Wa uktu. Wa uktuha. Mumarridatun. Ya. Aisyah. Aisyah. Seorang dokter. Dokter perempuan. Ya. Dan saudarinya. Dan saudarinya seorang perawat. Ya. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad keluar dari kelas dan keluar bersamanya, yakni temannya, dan temannya keluar bersamanya, bersama Muhammad. Zamiluhu, mudzakkar. Ini penggunaan dhamir ha untuk mudzakkar dan dhamir ha untuk muannas. Ada yang ditanyakan dari beberapa ini tadi? Terkait dengan dhamir ya, terutama di sini nanti akan dibahas tentang dhamir ini. Kalau tidak ada, ini dulu. Nanti tamrin-tamrin yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang datang ya. Pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.